selagi akan makan ia daripada siyamayuk mayar duluhum. Jadi tamaran makan ayo. Jadi kena pegah watai kamu jak mau perang. Dicem yang dia tu hule deh juta inan. Ubut mandi cem inan. Hai yakin ni satu ikan makanan dia dalam perang tu urang mati tu nya baju hujung. Ya menan. Jadi dicem yang na diaduh oleh gedanya wadah tamu perang karena diharapkan untuk jih akan dapat makan. Jadi satamara mana jih selagi makan ia daripada atau timan yang dibunuh akan mereka itu man. Yang taboh. Olehnya na taboh tu haba abi tamam. Yang genakal makna afwah puno tapi gedamah bajutu lagi yang mangat lebih god. Kengkanya qadulilat uqbadu a'lamihi duha bi uqbani tairin fi dimai nawahilu aqaman ala rayati hatta ka'annaha minal jaisi illa annaha lam tuqatil. Ya menan. Cerita tetap sama bahawa dicim kai preh dia tuhule gedanyo untuk dipreh-preh makanan. Cuma kengkanya gebalik bahasa dan getamah lom. Pugekun qadulilat. Dan sungguh diperluikan akan uqbanu a'lamihi. Akan burung Raja Wali benderanya. Ya, uqbanu a'lamihi. A'lamon bendera. Uqbanyan burung Raja Wali. Ataupun elang besar. Jadi. Menyata pegat. Uqbanu nyan burung Raja Wali bendera. Dalam arti gambar. Raja Wali yang ada di bendera. Takkan nanti kan kadang bendera lagi nyan. Mbak bendera na gambar burung Raja Wali pamaji. Berarti memang lagi nyan uqbanu a'lamihi mana ji gambar surah Raja Wali yang ada di bendera. Ataupun jecik ta pegot nyan idafah musyabbah bih kepada musyabbah. Karena bendera diserupakan dengan burung pada segi warna-warni. Jadi na berubah warna henan yang barang banjir nama masalah. Tapi makna gambar biji gambar dicim yang nampak bendera lagi bu no. Dan sungguh diperluikan akan gambar burung Raja Wali pada benderanya duha pada waktu duha dengan burung Raja Wali yang nawahilu fidima yang pulih gerah jih pada darah ataupun daripada jib darah. Jadi dalam perang urungnya ngepeik bendera pada benderanya na gambar Raja Wali. Bedah hijak Raja Wali yang lain didang diatuhnya sampai gambar Raja Wali puno relui. Maka jatah saja na dicim atuh hulai kan. Bahwa diatuh hulai katanya diatuh bendera lom na serombongan dicim yang menunggu selesai peperangan kena jeb darah. Sedangkan pada bendera gedanyo na burung Raja Wali. Gambarnya jadi relui dengan sebab dicim yang na dia tu. Yang saban manteng dengan surah Likud. Cuman beda lafai ke gantau. Yang tambahan tu aqaman ala rayati. Tetap ianya burung di atas bendera. Sehingga seolah-olahnya burung itu termasuk daripada tentera. Tentang ji termasuk dalam tentera yang perang. Hai ni hewe. Mamnyakan ke jai la du ke deh di salo menyakan hinan di deng ayu laudara nai weh weh nan di peh peh nyo sang ji masuk lam dendra illa anna halam tu qatil cuma ji hanai mu perang di cimnya hanai mu perang ide ngudai nan di pre nya nya bana tambahan yang lom nya gara-gara na tambahnya nya gebuhnan putra bono ahana bonan cuma nya termasuk dalam wajah-wajah tarir yang kata termasuk ubah lagi nya. Putra tak ubah man, hai kan ni lagi ide, hidih duk nan lagi, hino na tamah lo, jadi ka beda. Yang penting bu beda. Jadi be wate ta cuwa ba tragop nya sama persis lagi atagop baju, tak ubah baju. Ada kala ta nakal pemakaian ataupun ta tamah sesuatu yang lain sehingga jadi lebih god lo. Wa minha ayakuna ma'nasani asmal. Ya, jadi idih puno linaklin au khaltin sumulin yang menambah idih. Sumulisani. Yang kelem bahawa adalah makna yang kedua itu lebih sumul. Arti lebih luah. Lebih luah makna yang kedua daripada yang pertama. Contoh lagi kenjarir. Idza ghadabat. Apabila marah atas kamu oleh Banu Tamim. Ni saya engkau perdapatkan manusia mamandum marah. Menyo Banu Tamim ka benge, nyendang ka baju berarti mandu manusia ka benge. Sebab tata hota e Banu Tamim dum yang menan misteri. Gara-gara rame Banu Tamim ataupun hana rame Banu Tamim didukung Banu Tamim le urang lain sehingga menyo Banu Tamim ka benge, nyen takira mandu manusia ka benge, padahal yang benge cuman Banu Tamim. Tapi dipertempatkan Banu Tamimnya pada manzilah mandum urang. Sehingga menyo Banu Tamim ka benge nyen sama dengan mandum manusia ka benge. Ya. Kena lagi urang keun nyen menyo nyen kana ka tip ron, paham dalil lain ka tip nyen. Ha, ka tip nyen mentak. Umpama ji tanyo kana awi tong sang dikre. Nyen menyo nyen kana ka tip mun puak kana inan. Ha, tepung bate merah delima. Hampeng-peng rik geroi langit sampai medali. Ha, kawan. Jadi yang tipu ko mentang na, kasih mah. Jadi hana perlele tanya minta tujuh nak tu batencian ke pengasih sini, ke polaris Mekah sini, ke Kubai sini. Mana bukan hilung yang nanya sini, om nyanyi sini kasih nun bukan nainan. Jadi satu bertempat pada posisi yang banyak. Kenyan kesimpulan haba apa no? Banu Tamim dipertempatkan pada manzilah mandung urang. Sehingga menyo Banu Tamim kabengeh nyen sama dengan mandumulun kabengeh nyen sabo haba. Kemudian dan keun Abu Nawas, ya Abu Nawas masuk kitabnya Najib rupanya. Laisa 'ala Allah bi mustankarin, tidak ada di atas Allah itu dengan yang diingkarkan, yang mustahil. Bahwa gepetapat ianya Allah akan alam fi wahidin, dalam satu benda. Hana mustahil di atas Allah apabila seluruh alam gepusapat dalam satu benda. Seluruh alam bikipat hubungan maknanya dengan makna ilikut. Ilikut buno seluruh manusia mesapat dalam Banu Tamim. Nyokon seluruh manusia, seluruh alam. Kelebih luah lom. Mesapat kon pada Banu Tamim, pada benda yang satu. Berarti nyok lebih luah daripada je lom. Parah lom. Menyohidih buno. Ngon sini batencian mentang kasib. Kenapa yang minta batencian lain li? Batencian lain kenapa yang li? Menyonyo bubuh nak perleli. Wah berat lah kenapa yang li. Merumpu kenal-kenan. Jadi cuma yang kenapa yang li batencian lain lah guys. Jadi ke pengasih kajiannya. Ke pelarih Mekah kajiannya. Ke ruang kebaik kajiannya. Di sini. Lepu wadi. Jadi 3 in 1. 3 dalam 1. Nyokan. Nyokan 3 in 1. Jami' in 1. Mamandum pula in kana inalan tabohnya mantau. Jadi asma lebih luah haba Abu Nawas dengan haba ilikut. Dan ke Abu Nawas hanji abi ya ana terupu Abu dah kenyu. Abu Nawas mampunya Abu Nawas jaman ho ma terupu ti. Pokok je Abu Nawas. Ke Abu Nawas tidak ada atas Allah itu dengan sesuatu yang tidak mungkin. Bahawa gepusapat ianya Allah akan alam fi wahidin, dalam satu benda. Jadi apalagi manusia dalam Banu Tamim, berat tak mungkin. Jadi idih puno Banu Tamim bertempat pada manzilah mandum manusia. Menyonyo satu benda lebih belum bertempat pada manzilah sekalian alam. Jadi habanyo lebih luah daripada haba ilikut. Nyan ubah lagi nyan gotik berarti. Wa minha, dan sebahagian daripadanya wajah taghyir lam itu kalam. Dianya kalam bahwa adalah makna yang kedua itu nakid makna yang pertama. Nya nukuran balik. Nya betul-betul balik kan. Betul-betul ubah. Makna kalam yang kedua jika nakid bagi makna kalam yang pertama. Ke orang malam maju. Menyukinya yang kebegah sayang dah pegah tengok bengih. Ilum sayang dah keji. Sepah ilum pergi bengih dah keji. Ya, yang mana? Oh, untuk nyawa kadang. Jadi, taghyir yang terjadi hino dengan jalan kalab. Jadi, getanyo tacua sabah kalam gob. Yang tanya pega haba gob. Tapi, haba getanyo malah nakit bagi haba ji. Tapi, haba-habanya yang tak pegah. Yang tak pegah haba yang gua pegahnya. Tetapi dalam bahasa lain yang sang-sang jih nakid bertentangan dua. Contoh lagi kun abi syaisi. Ya. Hom. Pada nam tepat barihnya menyana gua barih. Agak lagi nyanyi yang mudah dibaca. Kibalkun ajidul malamata fi hawa kalazizah. Hubban li zikrika falyalumuni lawamu. Aku perdapatkan akan celaan pada cinta kamu itu lazat. Jadi cinta kepada tiro orang sehingga sebutan celaan untuk sinangnya mangan hamjirina. Sinang dah dekun bade cinta kan agam bitalah si. Hai hok ngaji segala ke tiro orang urang lebih dia ti kan amjian ini tapi nya ini nang kitabnya jan airun deli. Ajidu, aku perdapatkan akan malamah celaan pada cinta kamu itu lazat. Jadi celaannya jik kemangan. Jik menan teman. Hubban li zikrika. Karena cinta bagi sebut kamu. Diri atau item sebut dibegah berngepo jikut. Paman nanyi patimah. Yang penting patimah yang kun. Begah cukup bro patimahnya. Ya bro jikut. Pakai patimah kun. Atau kun patimah kata nang. Yang kerja dicela. Pijut. Tiga. Menyebabkan pegah puja. Pulau. Jadi nyamban cinta. Karena terlalu cinta ketira orang. Sehingga dicela orangnya jut. Senang. Lazat. Celaannya jadi lazat. Alasan. Hubban li zikrika. Karena mencintai bagi menyebut kamu. Asal kaya sebut ka jut. Kumang je tanya orang tengah sakit. Dua dah juga sebut nama je. Padahal tengah ikan putra. Kau bro. Sinangnya ke. Oh pokok je sinangnya kenan lah. Kenan ni tau. Patimah. Angkabere. Bro. Bro. Bro. Bro. Yang penting gunakan patimah, patimah, patimah, buruk tak patimah, jahat tak patimah, pelit tak patimah. Pokoknya patimah nak kun. Ya, Tuan Haji. Ajidul malamata, aku perdapatkan akan celaan pada cinta kamu itu jadi lazat. Karena cinta bagi menyebut kamu. Fal yalum munil lawamu. Maka hendak dicela akan lu oleh orang yang celak. Kak celak boleh legoi, kak kun punya lewih kudai. Yang penting nak kun sebab. Yang sabo. Berarti gara-gara cinta... Sebut nama jadi lazat walaupun dengan jalan celaan. Jadi tengah-tengah itu nak tinongnya ikut. Yusit. Yang penting boleh sebut nan. Yang sabote kun Abi Taib. Uhibbuhu. Adakah aku cinta akan dia? Wa uhibbu fihi malamah. Padahal aku cinta padanya akan celaan. Mungkin lon cinta ke jih? Sedangkan lon galak lon wata urung celah jih. Ya nakit kan? Hana cinta kan? Menyebunuh kena berah? Terlalu cinta. Sehingga wate disebut nama orangnya senang, bahagia ke dengan nama walaupun disebut namanya dengan celaan. Lihat berita ayah berkun. Adakah lun cinta akan dia? Mana mungkin lun cinta ke jih? Sedangkan lun mencintai celaan pada jih. Sesungguh celaan padanya itu daripada musuhnya. Lesi orangnya celaan jadi bagi jih jadi musuh. Sedangkan lun senang ketika dicela. Berarti lun hana cinta. Tapi senangnya bakal. Karena terlalu cinta azid. Ketimbulan lagi salam. Pun cinta. Cinta berat di telefon. Wata cinta berat. Asai gop itim sebut nama sinyan. Gedenya kah senang. Man wata senang ketika dicela. Tira orang. Mungkin gedenya orang mencintai orangnya. Berarti musuh. Berarti. Ya, jadi tak ungkapkan rasa cinta berat bunuh no? Dengan nakiatnya lon tidak cinta kepada ji dengan bukti menyogop icela ji lon senang. Padahal senang kan karena hana cinta, galak pada sebut nama bunuhnya no? Menan. Jadi kesimpulan haba baksud. Tapi yang tak ungkapkan legdanyo dengan bahasa lain yang sang-sang bertentangan nakiat dengan haba pun. Kenan di jendah. Wa minha handa turah kagup tuli mainan mana tamai tamai tadi kir mengabe cu nah nak meridakan ini nah dia ikut berkan dia tamir ini nah ngaju jelas-jelas nya mungkin galak gitu orang mentang karena cara karena malim mana masalah sih cuma karena nya ada surah cinta yang ini nah tiga bagang hukum. Wa minha sebagian daripadanya wajah itu bahwa tasyabuhlah dua buah makna. Antara dua buah maknanya karab saban. Contoh lagi kenjarir. Fala yamna'uka min arbi lihahum sawaun zulamaimi wal khumari. Maka be ditegah akan kamu daripada satu hajat oleh janggut-janggut mereka itu. Itu ne be yo ke janggut. Itu nan nampu ka. Nah di hurung menyanggut nan ka jita ke. Ha, adi nan sabo hajat. Mama napu kena acok napu nya. Han aja deh bagi janggut. Yo ke hurungnya menyanggut bayang tat. Ka pala yam nauka be di mana akan kamu dari satu hajat oleh liha da jama' pada hari hayatun oleh janggut-janggut mereka itu. Bagaimana? Sawa'un zulama'im wal khumar. Sama yan urang yang na turban ngan pakai ilikum taban nya na beda. Yang pakai turban tu uragam, yang pakai ilikum rinang. Jadi ada mun turban ngan nya lagi-lagi nang mendum be yo nang tantang da janggut panjang. Jadi be ditegah akan gata daripada hajat oleh janggut mereka itu. Mana ji mantak urang menyanggut, urang menyanggut uragam. Menyanggutnya uragam. Baik yo ke janggut, baik nak wadah ni uragam dengan atret. Nyan ada menjanggut, muturban dengan mutlekom, santut. Mana ji inong mendum, lagi inong. Ada uragam, lagi inong, lima-lima otak. Ni peruh rubah haju kuya ni. Nyan terah sawa'un. Sawa'un zul ama'im. Jadi zul ama'im uragam. Wal khumar, rinang zul khumar. Yang pakai lekom. Jadi urang agam dengan rinang, santut. Sama-sama lemah. Nyan sabuh kalam. Dan kalam yang kedua, kalam Abu Taib. Putra khun, waman fi kafihi minhum kanatun, kaman fi kafihi minhum khatabun. Urang himan yang sabit pada palut nyaman dari mereka itu, itu na tombak. Sabancit lagi himan yang bak palutnya daripada mereka itu na gaca. Awak amat tombak, awak menggaca jara tentu. Main menggaca jara tu. Urinang ti, yang amat tombak tu. Uragam, uragam urinang tentu, bayar ni. Negerta tu kau hidung dia sepak aju, mana ya? Tantang dah mendang, mana? Tantang dah tombak baca doh. Yang bahasa yang tahu kau kan untuk menyamakan antara uragam orang. Berarti anggap atau urinya sama lagi nang mandu mana buhu mutirau. Walaupun nang menyanggut, walaupun nang mat tombak, hantut. Yang gikun tak sabuh dua buah makna. Tapi yang kapegah pulain kan? Hei, nama salah tombak, tapi tetap posisi je pada menyamakan agam lagi ini. Kemudian sesungguh tafadul syarikah, nah, lebih kurang syarikah pada jeroh dan pada getrimong itu sahabat dengan segera-gera martabat khafi. Jadi getrimong syarikahnya hana getrimong god hana godnya tergantung dari khafi ji. Maka tiap kali mertamahlah ianya kulama kanat, maka tiap kali ada ia itu lebih berat nisbah khafi, ada ia lebih akrab bagi trimong. Dan hanjihan daripada tepua dengan bawah suhu yang kedua itu gecok daripada kalam pertama yang untuk syarikah wala buddha fima yuzkaru fitahir wa ghairih minidai sabuki ahdima wa tisani. Jadi untuk yang kali kebegah di atas nyan syarikah dan nama-nama lainnya hanjinhan betatepua bahawa atra yang keduanya bergecok daripada pertama ada tepua. Nyan habanyan sumber hidih bahabaji. Nyan baru gekun cua. Kibanjara ada tepua. Ema biikhbarihi an nafsih. Adakala dengan peikhbarnya mutakalim daripada dirinya. Ibegah ju. Hailunya tagok luncok kau dah draw lu. Nyan syarikah kan. Ataupun dengan kan demikian, kan dipegah. Tapi benapat tak faham bahawa habanyan adalah dikutip daripada habagob. Pujumanan, karena harus bahawa adalah ittifak itu daripada pihak datang khatir. Tawarudil khatir, ay maji'uhu. Maji'ihi datangnya khatir atau jalan ittifak daripada hana kasat kepada cok. Sebab kan nasi kebetulan sama. Gedanyo hana tadupu na habanyan dari gob. Tapi gedanyo karena na malakah memang pegah haba yang lagi nyan sehingga tak ungkapkan, tak ucapkan sabo haba yang sama persis makna ji lagi bahasa yang pernah diucapkan oleh orang lain. Nyang kancua. Lagi dia udah bunaneng saban ngan nan nan gob ide. Pegah kan cok nan ji han cok bodoh nan tadu dah fikir gara rupu kalimat dah. Cok ju daraba ya daribu wena ya daribu ataupun nasara yang suru tan suru tan sura ada bunan kajit tan sura mateng Pah peduro lah kemudian terbukti nanan gak pada tan surah. Apa gak kena cok nanan elung gara nanan cok elung. Kudu dua aku fikir-fikir lah tak serih tiga nak kalimat tan suruh. Tak mau ambil penasab mendang. Dia ke tan surah. Nyan kencu lah. Ha, jadi nyan ide draw tu. Ide draw tu yang muncul. Hana mekerling kepada nama agap. Hana kekencu lah. Hina menanti. Kalam yang katanya ucapkan yang sama makna dengan kalam gop, tapi katanya kon tak kutip dari habah gop. Memang ada yang deh lauledra tu, yang kencua, yang kejut baru gekencua betatupua. Bahasanya gecok dari bahasa gop ilai dihawai. Yang ada tipulan, yang cua geken. Kejut labuda hanjit han daripada mengetahui dengan bahawa sungguh kalam yang kedua itu diambilkan dari kalam pertama. Adakala dengan ikhbarnya daripada dirinya ipegah gedroi coba gop ataupun dengan selain demikian tuna cara-cara depu yang lain. Pekon disyaratkan belaginyan karena harus bahwa adalah ittifaq terjadi kebetulan sama daripada pihak datang khatir, artinya datangnya khatir goresan hati atau jalan ittifaq daripada hana kasat kepada cok habagop. Maka apabila tidak diketahuikan sesungguh yang kedua itu diambilkan daripada yang pertama. Hana ada dupu, you know, haba ada dua roka. Si pulan na haba lagi nyan. Orangnya api na keuncap haba yang sama dengan haba yang kena awai. Cuman pukuh li orangnya gecok haba si pulan jih. Maka geken lagi nyo. Hana ada dupu. Menyo hana ada dupu. Kila menodakun. Kala fulanon kaza. Diken li si pulan akan meno. Dan terdahulu akannya sipulan kepadanya haba oleh sipulin. Sipulan ni pegah menuh. Zaman sijih pernah cik pegah lagi. Yang mana baik takun. Sipulan kaya cua haba sipulin. Pada depui cua. Kadang tak ada lau ledra aja. Ya, jadi baik wata saban orang pegah katakan ni cua teragau baju. Menyuhana tak depu oleh orangnya memang gecok daripada haba urawai baik takun cua. Kibanti carakun. Sipulan dipegah meno. Yang habanya pernah cik diucapkan oleh sipulen zaman. Yang lagi yang mana ada kut. Beda kencua, beda kahana cua. Kadang kencua. Kadang ide draw masing-masing. Kadang kebetulan sama. Ya, jadi kila cara kenji. Kala fulanon. Berkata oleh sipulan akan kaza. Dan sabakahu telah terdahulu akannya sipulan kepadanya haba. Oleh si pulen. Yangnya pulen tak boleh ada anak alih. Bi pulen cik. Biar pulan manua. Fakala. Maka berkata ia akan kazazid. Lagi nyanci ikan si pulen mana. Kupu menanda pegah. Supaya mengambil ghanimah ia. Kemenangan ia. Dengan demikian akan fadilah benar. Jadi haba yang kena ucapkan yang kau betul. Baik dah tuduh kau cuma cua ju. Baik ada tak saban honda orangnya. Yang honda tujuh cua. Ada pegah honda tujuh cua. Adapun yang dibelah honda lagi nyan tok kena tiru tujuh menaik belah honda mereknya nyan ijih abloh lagi nyan sih. Kada ijih kaca mungkin kahwa ke honda nyan urunya perun apa yang. Kada pegah kada gok belah. Adapun kada tanya belah. Kada ilung ke belah honda nyan. Icam peng rumah pegak belah honda nyan. Ini kaca mungkin kaya ide kadang kebetulan. Hawa yang apa yang tanya pun dah pegah kaya cua ide tanya apa ni namnan. Kecuali nak buat pegah baru lain. Pah kok kaya ke belah honda nyan hawa kau aju pihak kuat belah. Nyan nyan berarti cua ide tanya. Kerana tanya galak lagi kan? Yang galak si. Tapi mihana pat tak faham. Baik tak pegah. Cua dia tanya. Kadang dia draw lagi kan? Hukah. Yang kabih masalah cuma cua. Kala berkata Musanef. Al-iktibasu ini adalah iktibas. Bermula iktibas itu bahwa ditadminkan akan kalam akan Quran. Atau hadis Saidil Anam. Jadi dalam bahasa katanya na tacok kutipan dari Al-Qur'an adapun na kutipan daripada hadisnya kan iktibas. Dan bermula iktibas di si mereka itu dua buah pembagian, yang pertama muhawal, yang kedua sabitul maani. Makna ji yang tetap menyolagi hidih tetap lagi nyan tak pakai geno geken sabitul maani menyokon li lagi nyan geken muhawal. Wajaizun li waznin au siwahu taghyirun. Nadril lafzi la makna menyadar pu kau ikam pu nan sai pu nan tau nan sai men nan tau pu mana ya kibat di dalam Qalil. Qalil, sedikit. Wajaizun dan harus li waznin karena pupah wazan atau selainnya pupah wazan itu mengubah sedikit lafai, tidak ubah maknanya lafai. Jadi bahasa dari Al-Qur'an tacok dalam kaputamong dalam kalam gedanyo, tapi untuk pupah nadam taubah bacut lafai ji hana sama persis li lagi dalam Qur'an ataupun lagi dalam hadis kamu ubah bacut geno nyan jeut lagi nyan asabe ubah makna. Aku lulungkan bermula iktibas pada istilah itu mentaduminkan akan kalam nisbah nasar atau nadam akan sesuatu daripada Quran atau hadis. Tidak ada sesungguhnya itu daripadanya Quran atau hadis. Kau nak urung bidato, urung bidato cikgu kena juga Allah Subhanahu wa taala, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini memang kebaca hadis. Memang kebaca ayat. Ini kau iktibas. Iktibas bahasa-bahasa gedanyo tapi taselipkan laruangnya bacut di antara hadis ataupun ayat. Kon membaca ayat secara sempurna na qala subhanahu wa ta'ala fil qur'anil azim gitu beda juga kan yang kon iktibas. Jadi kutipan di dalam dong dalam bahasa gedanyo tak jampu. Bagian menyo teurang lakai Nabi kitab bajuri dah bu khudil kitab tak perlu dikre khudil kitab nah gitu bu khudil kitab bajunan kemudian nah dengan naurun tambang nah bi bisa lium ya udkhulu ha bi salamin aminin gero tu urun tambang nah bi bisa lium jadi dalam habaq danya dapat tambang udkhulu ha bi salamin udkhulu ha bi salamin baik kata tambang nya hana salium dah ke ujung dalam kan. Ha apa? Bak tamong yo be menan urqulu ha bisalam be tamong ngi tamong pu ke deh. Ha ana ko mena salam. Jadi urqulu ha bisalam da jampu ayat bacut kenan nya ken iktibas. Contoh lagi ken hariri falam yakun kalam hil basari au huwa akram. Maka tidak ada ia seperti kelip mata. Atau dianya itu lebih dekat. Jadi kon lagi kelip mata. Kibanti ohwa akrab lebih singkat lom dari tiga kelip mata. Ya. Nyo atranyo gekun leh jariri leh hariri untuk menceritakan zaman yang sedikit, masa yang paling singkat. Ayam pamaji mono. Nyo beluh nu begat melewro benan buat beluh lewro tak kun lewro mesti kau klep mata ha tidak klep dan lam yakun kalam hil basar hana memasa hana mudum tiga klep mata pinubi au huwa akrab adapun jadi bawah di klep mata lam nyen adanya ta iktibas daripada kun Allah taala bak menceritakan kiamat ini wa ma amru saati illa kalam himbil basar ipat na alam ayat aboh tacok kalam himbil basarnya untuk menceritakan zaman yang sedikit tak pakai tanya holain pada menceritakan zaman yang sedikit cid hidih ke kiamat ikhunya ke pulain hatta ansyada sehingga gemunasid ia fa'agraba maka gepegarib gemunasid julam lehnyam dan gepegah satu hal yang lebih garib lebih jiuh jiuh wa'ulay makna jih. Dan sabah tu ke orang lain. Yang tiannya contoh puan. Contoh nasar. Yang dikutip haba dari Al-Quran. Geiktibas dari Al-Quran. Jino syair. Dikutip haba dari Al-Quran cid. In kunta azma'ta ala hajrina min ghairi ma jarama. Pasabrun jamil. Wa in tabaddalta bina ghairana. Fahasbunallah wa ni'mal wakil. Jika nalah gata kagata azam dia ada cungom kamu menye memang kan cok keputusan laginya untuk ne cungom hanali ne pegah abangan kamu min ghairi majarama daripada ketiadaan dosa dan kesalahan putra salah lun yang sehingga ne cok kesimpulan hanli ne pegah abangan lun menye menan ne cok kesimpulan god memenan hana pupu pasabrun jamil wallahul musta'an wala malasi. Jadi sabrun jamil haba Nabi Yaqub ide Wate masalah Nabi Yusuf. Jadi wate ka ba Nabi Yusuf ka nak pole ke begah da nak kecok le bu. Le terigala pada baja-baja kam labu ngundara. Kamenan bukan pasabrun jamil ka sabar enggak pudan begah malam. Nya menanjit. Idanya salah tapu hana tapi le urunyan ka gecungom hang deng begah bale yang danyo kajit. In azmata jika gat in kunta azmata ala hajrina. Jika nalah kata ka kata azam dia teh cengom kamu daripada tidak ada kesalahan fasabrun jamil. Ya, nyen sabrun jamil itu ada cak lama ayat mano ba Nabi Yakub ji. Wa in tabaddalta bina ghairana dan jika engkau ganti dengan kamu akan selain kamu. Hana netung le kamu kengon kan minta ngon lain. Kaji memenan fasbunallahu wa ni'mal wakil. Ya dalam Quran dit. Minya kamu hana dole mada Allah madang ilung hana ron kana Allah. Tapi tetap tak cakap dari Al-Quran. Al-Quran nak akan bahas pun Allah. Tak pakai kita tanya. Kasus kita tanya. Bahas pun Allah. Wa ni'mal wakil. Tak mahluk ni'mal maulah. Ni mana fira ju. Yang contoh. Nadam. Menyefon pun. Contoh. Nasar. Yang contoh. Nadam. Bandua-duanya. Keiktibas daripada ayat Quran. Yang kelekan hariri. Nadam lom. Gecok daripada hadis. Qulna syahatil wujuh wa qabahal lak'u wa may yarjuh. Qulna kamakun syahatil wujuh. Bruklah segala muka-muka. Dan qabihlah. Mana ni? Kubiha dengan bina bagi maf'ul makna jih lu'ina makna jih la'im orang yang tercela. Jadi wa kubihal lakau dan dilaknatkan akan orang yang tercela wa mayarju dan so yang harap akannya ana so harap li. Jadi yang berlegatnya syahati lujuhnya hadis. Wate masa dalam perang tiga perang Hunain. Jadi kira-kira karab lalu kecok ano sabah regam le Nabi baca doa syahati luju preng kata pre pre pro iluka muka dum belum putih tapa. Enggak lah tego kakak kamu enak kenya ne. Syahati luju. Jadi syahati luju yang dekat ni Nabi masanya. Jadi lihatnya kecok dia bahasanya syahati luju. Yang dalam itu bubahar lihat iktibas. Kan ayat-ayat hadis tu ini syahati lujuh. Kena je lah itu wahar kan. Syahati lujuh. Wa'anati lujuh. Ada ayat. Kena si le inan tu. Jadi iktibas tu minan. Nak buat perah yang pagi cao. Tulis je tu. Halnya yang keputkan Ibnu Ibad. Qalali. In raqibi. Se'ul khalki. Fadarihi. Kultu da'ni wajhukal jannatu hufat bil makareh. Jadi gekeun le Ibnu Imad qala li yang le sokeun harus le kan dalam haba Ibnu Imad berkata ianya seseorang bagi lon in raqibi jika bermula penjaga lon satpam lon rakib satpam aju jika bermula satpam lon itu bro akai nyo de nejak rumah lon ente menyo satpam lon ne bro tak akai pada rihi maka lemah lembut olehmu akannya satpam tu menyo ne satpam lon bro akai ne megot ne pegah haba begot baji becut mengajit ne tamong kena tak duduk tak pegah haba dua teh ne rumah ne jirayulah satpam becut bibi tamong tu. Mana? Kultu lon jawab, dak ni, tinggal lon main apa gah nyangkeno. Dak ni, tinggal oleh mu akan lon. Lama arti, baik nak ayu nyan baklun keno, ya pertimang tak paham dron ni luar. Wajhukal jannatu, muka dron ni nak, curga yang dipagukan dengan makareh. Kaya kan surga ke lagi, yang kebukah Nabi, menyuruh surga, gepagu dengan makareh. Sehingga menyuruh ingin tamong dalam surga, putunlah masyakah nyen bajut karena memang pagi aji lingkungan surganya he menyo neraka hufat bisyahawat. Jadi untuk tamong dalam neraka mudah dar karena

takun habanya ke sesuatu yang tidak bermanfaat. Jino tamlake bak tirau reung pon dapujo tirau reung. Tapi kenya nurung pemurah, talake sesuatu kata nibi. Budak kada puik menundang lelaki terkah kamunan dron memang haya dron memang lebih kalau dak puik. Ban dalake mandan jutan nibi di kredit abdol lolok pada hai. Adi ode laginya lain akhtatu fi madhika. Tatkedi lon memang salah buno karuh lon pujo gata. Tetapi gata hanali salah pada tidak memberi ke lon. Hana salah. Pujin hana salah aman. Karena seseorang apabila melakukan perbuatan yang sesuai dengan sifat roh yang kada cocok berarti. Pada hana salah teman. You know apui suum hana salah. Aci itu menyui itu lagi apui yang kada salah. Hai konli lagi seperti ada diri baru. Konli lagi nadroi. Sebenarnya iya tempat amli pulupi yang tamano uronyo iya suum. Apui perle butuh uang mah bagah masak bu ban tanjo kadu wajib dari gue buah nama tak masak yang kata lah yang kenyang yang kata lah tapi menyo apui su uang iya lupi ya hana kata lah kamu tuh ya bate kerua bak pisang limau kamu tuh tapi sekira bak pisang kerua bate kalimiknya yang kama salah yang kata lah yang menanti lon lon pujo ron salah pakai salah karena ron urung yang tidak berhak dipujo. Lun mulake baron diron hana nabi ni mana lun hana salah pakat memang urung kriyet apa man lun yang salah puji salah lun pedu akan hajat lun ba saboh aluo yang hana durung yang kita na luo hana durung urung yang man nya luo man yang kau urung nyan berarti nyan gekeun buno muhawal. Karena genakal muktabas daripada makna yang asli kepada makna lain. Jadi wadin ghairi zizar'in makna asli betul-betul alu yang hana tanaman. Tapi takkan jenau ke urung yang kriyat. Hapu hai tibiat dan dalam lakainan. Sebaik rupiah lagi apa yang hai tibiat. Betul-betul kriyat. Wadin ghairi zizar'in takkan ke urungnya. Jadi kata nakal makna. Jadi bahasa tetap bahasa yang dalam Quran. Tapi makna mana lain yang dah murid lagi tanya. Wala ba'sa bitaghyirin yasirin lil wazni aw ghairihi, dan tidak mengapa dengan taubah yang sedikit untuk wazan ataupun untuk lain wazan. Nyanjir hana pupu dianya ubah yang sedikit itulah murid tengku dengan nazri buno nazri yang sedikit mana ji yasir. Contoh lagi kenya pensyair qad kana ma khiftu ayyakuna inna ilallahi raji'una, sungguh telah terjadi barang yang aku takuti akan bahwa terjadi. Yang yo lun ke terjadi, yang lun bikin-bikin bubek terjadi, ka terjadi. Mereka terjadi pun man, inna ilallahi raji'un. Rekon lagi nyan, inna lillahi wa inna ilahi raji'un. Urung ke mati. Hai ma lakat kana ma khiftu ayah guna ke mati. Kan ada juga baik mati kan. Karena tak inginkan mati. Ka mati. Yang kan, lakat kana, kat kana, makna kana waqa'a, sungguh telah terjadi sesuatu yang aku takuti akan bahwa terjadi. Yang lun pikir bubek terjadi, ka terjadi, menyuka terjadi pun man, hai innalillah wa inna ilaihi rajiun. Tapi cara kunci ubah becut menyatakan mana hana sabi wadan ngalikut hana gat wadan syair aku inna ilallahi rajiuna padahal innalillah wa inna ilaihi rajiun. Ya mana waqulhu la makna kendengku la maknahu, artinya tidak harus ubah makna lafai. Menyo makna ju ta ubah je ke makna lain hanjeut hideh buno kan ge ubah makna pemakaian ge pakai hal lain dari awadin ghairi dzar'in gemurut alu bebut ino ta maksud urang kriyet ana manfaat ti taban lagi alu hana iya ti na alu hana iya na urang hanjeut lagi tulung taban je ju kira. Buka. At-tadminu wal-hallu wal-aqdu. Dalam pasalnya pembahasan jileboh yang pertama tadmin, yang kedua hallu, hillu, hallu, plau, wal-aqdu dan kuwa. Jadi cuat dan plau, cuat aqdu, hallu, plau. Wal-aqdu min syairin bi azwi ma khafi tadminuhum. Dan bermula cok daripada syair bi'azwin dengan beserta bi yang bermakna ma'ah beserta na tabangsa kepada rumpo haba barang yang khafi ya itu dhamin mereka itu dan barang di atas asal sempurna ia karena nuktah itu yang ajmalnya dan dimaafkan akan sedikit takghir ubah bacut jigat wa ma minhu yura baitan dan barang yang daripadanya dilihatkan akan satu bait maka lebih pada satu bait dinamakan dengan istighasah urifa bil istighasah dan syatar sabajuzu au adna atau lebih belum gebenan dengan ibda ulif disusunkan akan dia ulangkan bermula tadmin pada istilah itu bahwa ditadminkan akan syair akan sesuatu daripada syair urang awai beserta tambih adanya yang biazwin mano adwinnya bangsa ta bangsa habanya ke urang poh haba hana ada pegah habatanyo sebab nyo hana ada pegah cuwalam de kan jadi jino dalam syair getanyo na ta petamong syair gop bacut tetapi na tabithe bahwanya atragop nyan geken tadmin jadi mana tadmin kandung jadi syair dalam syair getanyo terkandung syair urang lain tapi kon ada jalan cuwa karena na tabithe na ta pegah illam yakun masyhuran indal bulaga nyan payah bithe jika tidak ada ia itu yang ka masyhur di sisi bulaga menyuka masyhur apa pegah leri lagu-lagu jino yang dah ucap jino bandakeun lagu itu sapa je gop nyan apa pegah le nyekon habalun hai habar artis pula nyu ada ramai rama madakeun ah apa pegah le manduri itu punya lagu rama jadi gedanya tengah dah baca lagu rama sagai contoh lagekeunnya ala anni sa'anshidu yawma bai'i ad'auni wa ayyu fatan ad'auni jadinya na uram sa'ir ilikut yang ujungnya gekun le urungnya atuh sesungguh lun sa'anshidu selagi akan lun melagu lun kun lagu pada uro publo lun nya lamit lamit ini publo kun lamit nya nya watai publo lun untuk lun kun lagu sabok ad'auni di sia-sia oleh mereka itu akan lun dan barang mana pemuda yang menyanyiakan oleh mereka itu berarti akan lun baca munasyid adauni lagi takun nyo uro intal intu lun tu akan lun baca selawat badar berarti selawat badar kan kena kan tagop kan tinggal uronya nak kan tak baca berarti walau hanna takun so karang selawatnya tapi dengan takun akan lun baca selawat badar berarti gedanya mengakunya kau nak ragdanya selawat yang kau baca dama ni dia perang badar misalnya ataupun menyangkut dengan perang badar yang ciptaan oleh kipulan atau yang pencipta lagu hadi hana dah pegah leh sama pencipta tapi bak takun selagi akan lun munasid akan adauni nyahinan mufu maju nyan habagob makanya gekun dengan tazmin wa ahsanuhu dan bermula yang lebih jerohnya tazmin itu barang yang lebih ianya atuh yang pertama li nuktatin karena na sabo-sabo nuktah jadi yang god lagi nyan tazmin yang god tacok syair gop tak pertamong lam syair gedanyo tapi benar satu kelebihan pada syair gedanyo yang hana pada dasar syair contoh nuktah lagi toriyah Toriyahnya sabuh lafai yang na dua buah makna baik dan karib tak iradah makna yang baik inanda yang ken toriyah dan tasbih pada syair gedanyonya na terjadi tasbih yang tasbihnya hana menyo pada asal syair pada kenya pensyair izal wahmu abdali lamaha wasagraha tazakartu ma bainal uzaibi wa barikin wa yuzkiruni min qaddiha wa madami'i majarru awalina wa majra sawabiqi jera ada kitabnya anggap buat contoh surah kali rapah kali keaman bang buat contoh lego tu head dicontohkan untuk memudahkan mufoh madali kod pun ya kan diri contoh youtuber oh izal wahmu abdali lamaha apabila waham, waham ataupun khayal, apabila khayalan dipelahi ianya khayal bagi lun akan merah bibirnya. Ya kalau ada tiga orang cewek. Apabila waham, apabila khayal dipelahi ianya khayal bagi lun akan lama ha, lama merah bibirnya, wasagraha dan mulutnya, tazakkartu, aku teringat akan barang antara Uzaibi dan Barik. Nyen yang syair gop tazakkartu likot kon, izal wahmu yang kon, nya dadau gedungkunyo. Tazakkartunya syair urang lain. Gecok ke pasau dalam syair kenyan. Tapi keubah makna kepada makna yang gharib. Menyo urengken dasar kalamnya. Tazakkartu ma bainal Uzaibi wa Barik. Aku teringat barang yang na di antara Uzaibi dan Barik. Uzaibinya nama satu tempat. Barik menancit. Akhirnya kan teringat. Kejadian di antara Pandrah dengan Mamplam. Artinya ajak lengku. Jadi nama tempat Uzaibinya tempat, Barik tempat si. Jadi urungnya na satu kejadian di antara Uzaibi dan Barik. Wa yuzkiruni dan dipeingat akan lun daripada qaddiha, po panjangnya sineng. Wa madami'i dan tempat dile ia mata lun akan majara awalina, tempat berlaku tombak, ujung tombak kamu, dan tempat tarik jarun, tempat tarik tak tombak-tombak kamu, wa majeras sawabiki, dan tempat berlalu sawabek, guda yang awai plung, tegak plung sawabek. Jadi rugolom gepake syairnya le artis-artis dengkunyan rum cewek danyo awawai habaji menoile tazakkartu ma bainal uzaibi wa barikit ha majarra awalina wa majarra sawabiki nyanyi syair pun tazakkartu ulun tingat akan barang yang na di antara Uzaiba dan Barik putra teman ma bainal Uzaiba wa tarik majarra awalina tempat tarik panah-panah tombak-tombak kamu. Jadi hinan terjadi semacam perang, pertempuran ataupun pertempuran pakai tombak dan pakai kuda. Jadi antara Uzaiba dengan Barik terjadi pertempuran dengan menggunakan kuda yang larinya kencang. Jadi mabainanya adalah majera sawabe, tempat berlarinya kuda. Dan yang majera awalina, tempat tarik panah kamu, tombak kamu, hinan kamu suat tempat rom, bak tempatnya. Jadi gaknya teringat ke kejadian di antara satu tempat yang bernama Uzaibi dan satu tempat Barik, bak tengah-tengahnya yang hinan terjadi mah majarra awalina, tempat tarik tombak, wa majarra sawabi, tempat plung kuda. Bedah lerunya ke balik mana? Apabila lun mengkhayalkan merah bibirnya dan mulutnya, tazakkartu, aku teringat akan barang di antara Uzaibi. Uzaibinya ni kenyang kali nama tempat. Tasghir daripada Azibun yang maknaji bibi. Teringat lun barang di antara bibinya dan Barik. Bariknya kilat daripada cahaya gigo. Wati lembayang kemirah bibi jih nah kok god. Terbayang aja yang na di antara bibi dan gigo, yaitu wadai piap ia babah di mangan mamedat. Berarti kalau hukum babah nak gop. Alu ke pun ia babah nak gop. Wadai bayang ke merah bibi, diingat lawan ke ia babah awak nak piap tengok teruk. Orang ni lain zahir gerak ke. Jadi Uzaibinya yang zahir makna jenisnya nama tempat. Kan bermakna bibir. Tempat. Lerunya ke petanggung Uzaibi kepada makna yang bain. Tauriah pun tahu. Petanggung lafai kepada makna yang bain. Ke petanggung kepada makna bibi. Barik nama tempat si. Kenyan Barik ke nama tempat. Parkon, kilat. Kilat pun cahaya gigo. Jadi antara bibi dan cahaya gigo. Putra teman, ya bapak. Pulain teman. Nyaki-nyaki nan ingat. Waktu ilum bayang mirah bibi. Ingat ke ibabah lom. Cukup tebo. Nyan surah Tauriah. Nyan kena tabak artis ke natanya. Memang gimana pukul teman jub ke contoh. Dia tulis juga. Dia berkidat. Menurut nanti bagalian lah. Tuh contoh yang nak kena juga. Jadi wahmu waham dalam arti khayal. Apabila lun mengkhayalkan merah bibirnya, maka lun teringat barang yang na di antara merah bibir dan cahaya gigonya, yaitu ibabah. Leurunje gebega, lun teringat antara Uzaibi dan Barik kejadian kamu mau perang. Leurunyo ka lain. Uzaibi lain, Barik lain. Di antaranya lain ju. Kamu adalah pin ibabah nego. Bubu apa ngene. Izal wahmu, apabila bermula waham, itu abdali, dipelahi ianya waham. Khayal cuma naji. Apabila khayal dipelahi bagi lun akan merah bibirnya dan mulutnya, ni saya lun teringat akan barang yang na di antara bibir manis, Udaibi, bibir ubud, wabarikin dan gigo yang bercahaya. Dan yuzkiruni, dipingat akan lun dari panjangnya tineng, wa madami'i dan tempat dile ia mata lon madami majra dumu tempat dile ia mata akan putingan odelu panjang tinang akan majra awalina tempat berlaku tombak kamu sebab tombak panjang hideh kan ilikot kena untuk menceritakan tinong yang panjang diserupakan dengan tombak karena tombak isik panjang odi tinong yang isik panjang odelu bayang ke panjang tinang tingat ke tombak karena tinong lagi tombak pada panjang. Wa majra sawabik dan tingat watai lun bayang kepada ile ia mata lun trop trop trop trop cukup tajam tingat lun watai lun pupulung kuda dia cukup tajam. Jadi terjadilah tasbih menyerupakan sinang dengan tombak menyerupakan majra dumuk dengan majra sawabik. Jadi terjadi tasbih menyodiatih puno tauriah awal bit tauriah akhir bit adalah tasbih. Sedangkan pada kalam asal hana tasbih. Apa kon? Karena betul-betul yang gebegahinan adalah masalah tombak dan betul-betul masalah gudah peluang. Jino kon le gudah peluang, i mata ile tajam dak tak trap trap trap trap lagi peluang gudah. Sinang sip tak panjang lagi tombak. Le runje tombak bibi gebegah padai. Itunya dak begot tasbih, tasbih sinang saya dengan tombak. menan. Nyan ada itu surah begah lagi nyan karena nyan surah bahasa Inggeris nyan jangan begot mah nyambe nak faham di gar purnom lit mencewe ino tong begah nyan contoh mana begot hana ada surah babe hantruk contoh karena mahal contoh no bak balik maknanya makna dasar toh makna jina toh kan nyan kan tauriah tauriah adalah pertanggung lafaz dari makna yang baik sedangkan awal kalam kalamnya dari pensyair pertama ge bertanggung di atas makna karib uzaiba makna droi nya ge bertanggung kepada makna yang baik yaitu makna bibi barek nama tempat ge bertanggung kepada makna kilat gigo ingat ke atra yang na langurung gigo nyan engke iya bah gua waktu firat taghyirul yasiru dan dimaafkan akan taghyir yang sedikit terjadi perubahan bacun anak pupu wasabe letat dan dinamakan akan tadmin bait tadmin satu bait maka lebih le akan isti'anah. Jadi apabila truk saboh bait syair gop yang tak pertamong lam syair gedanyo nyen nanji isti'anah. Sedangkan mentadminkan satu misra maka barang di bawahnya gebenan ibda dan rafwan. Jina kan syair syair gop tak pertamong lam syair gedanyo menyo truk saboh bait atau lebih dari saboh bait tak pertamong yang geken isti'anah. Menyo cuma satu misra sikan daripada bait atau hanatruk mentikan pi nyen gepenan ida pu ibda ibda dan gepenan cit rafwan ya dua boknya nama mentan igarali wallahu alam bisawab sallallahu ala muhammad sallallahu alaihi wasallam.